العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه أرحم الراحمين واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل والحديث 1748 وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال زهير قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال حدثنا محمد بن عباد واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال حدثنا الزهير وقال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة وقال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه أن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة وقال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبديل أن عبد الله بن شقيق أن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصل ركعة وجعل آخر صلاتك وترا ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab 128 babu salatil laili mathna mathna wal witri raka'atun min akhir al-lail. Bab salat malam dua rakaat dan witir itu satu rakaat di penghujung malam atau di akhir malam. Hadis 1748 wa haddatsana Yahya bin Yahya, sanadnya sampai menyambung kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah tentang solat pada malam hari, solat malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, solatul laili mathna mathna. Solat malam itu dua rakaat, dua rakaat. فَإِذَا خَشْيَ أَحَدُكُمُ السُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً يُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. Apabila salah seorang di antaramu khawatir datangnya subuh, maka dia solat satu rakaat sebagai witir baginya apa yang telah dia kerjakan dari solat. Qauluhu solatul laili mathna mathna. Sabda Nabi mengatakan solat malam itu mathna mathna. Hakadha huwa fi sahih Bukhari wa Muslim. Begitu dia yang ada di dalam sahih Bukhari dan Muslim. Rawa Abu Dawud wa Tirmidhi bil isnadis sahih. Abu Dawud dan Tirmidhi meriwayatkan dengan sanad yang sahih, solatul layli wal nahari mathna mathna. Solat malam dan siang adalah dua rakaat, dua rakaat. Hadal hadith, hadis ini mahmulun ala bayanil afdal. Hadis ini ditafsirkan bahwa hadis ini dipahami untuk menjelaskan yang lebih afdal. Jadi maksudnya solat kita malam dan siang itu afdalnya adalah dua rakaat, dua rakaat. Wahuwa, matna-matna itu, wahuwa ayusallima min kulli rakaataini. Wasawa'un nawafilul layli wal nahar yustahabbu ayusallima min kulli rakaataini. Baik itu solat sunat malam hari atau solat sunat pada siang hari, dianjurkan untuk bersalam dari setiap dua rakaat. Berarti kalau seandainya hadis yang menerangkan bahwa solat sunat qabliyah zuhur itu empat rakaat, berarti dikerjakan dua tambah dua. Hadis yang mengatakan man salla rahimallahu imra'an salla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang ia solat sebelum asar empat rakaat. Empat rakaat gimana caranya? Maka berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa pekerjaannya, caranya adalah dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Karena solatul layli wa nahar berdasarkan riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, mathna mathna. Falau jama'a raka'atin bitaslimatin atau tatawwa'a biraka'atin wahidatin jaza 'indana. Kalau seandainya seorang mengumpulkan sekian rakaat dengan satu kali salam, atau dia solat sunat satu rakaat menurut mazhab, ya, menurut mazhab Syafi'i, ya, boleh. Namun secara zahir solatnya adalah dua-dua. Sehingga ulama mengatakan sholat sunat itu adalah dua. Kalau witir minimal adalah satu. Baik. Kalau kita lihat zahir hadisnya sudah jelas bahwa sholat malam itu dua-dua. Ada orang sholat malam dua, tambah dua, tambah dua, tambah dua. Berapa batasnya? Nah, di sini sebagian ulama ada memandang bahwa tidak memiliki batas. Kalau seandainya seorang bertanya tentang sholat malam, Nabi di sini hanya menjelaskan caranya, tidak dijelaskan dan tidak disebutkan berapa jumlahnya. Kalau seandainya seorang mampu lebih dari itu, silakan. Baik, bagaimana dengan hadis yang mengatakan Nabi sholat 11 rakaat? Apa yang diketahui oleh Aisyah itu apa? Apa yang disampaikan oleh Aisyah itu adalah yang dia ketahui. Karena Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Nabi sholat malam itu 13 rakaat. Baik. Hadis yang kedua, hadis 1489, yaitu hadis dari bapaknya Salim. Siapa bapaknya Salim? Ibnu Umar. Ibnu Umar. Bahwasanya taim. Kalau kita lihat dalam sanad tadi ada ha. Ha itu namanya tahwil. Tahwil itu berubah. Jadi apa namanya, kalau kita bawa misalkan dari hadis Abu Bakar bin Abi Syaibah, kemudian dari Amr An-Naqid, Zuhair bin Harb, Zuhair bin Hamd mengatakan dari Sufyan bin Uyainah An-Zuhri An Salim An Abihi, balik dia ke Buha, itu hadasana Muhammad bin Abbas, Muhammad bin Abbad, walafzullahu dari Sufyan, dan seterusnya ke atas. Tahwil namanya, ya, merubah turun ke bawah lagi. Beda. Ini karena sampai ke Ibnu Abbas, Ibnu Umar ditulis. Terkadang sampai kepada titik tertentu derajatnya turun ke bawah lagi. Lalu sanadnya yang lain lagi masuk dari ke situ. Ya. Taib. Hadis Ibnu Umar, hadis Ibnu Umar yang kedua ini mengatakan anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an salatil laili faqala mathna mathna fa idza khashita subha fa awtir bi raka'ah. Seorang bertanya kepada Nabi tentang salat malam, lalu beliau mengatakan dua-dua. Fa'idha khashita subha, apabila kamu khawatir subuh, maka witirlah dengan satu rakaat. Hadis yang ketiga, masih hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia mengatakan qama rajulun faqala ya Rasulullah kaifa salatul lail. Seorang berdiri dan dia mengatakan ya Rasulullah, bagaimana cara salat malam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna. فَإِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَأُوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ. Apabila khawatir, فَإِنْ خِفْتَ الصُّبْحَ, jika takut kamu datang subuh, maka witirlah dengan satu, yaitu satu rakaat. Tapi qawluhu fa idza khashiya ahadukum subha shalla rak'atan tutiru lahu ma qad shalla aw tutiru lahu ma qad shalla. Apabila khawatir salah seorang dari kamu datangnya subuh, maka dia solat satu rakaat sebagai witir dari apa yang telah dia lakukan. Imam Nawawi dia mengatakan, wa fil hadis al-akhir, dalam hadis yang lain, atau awtiru qabla subhi, hadis yang lain, witirlah sebelum subuh. هذا دليل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل. Ini menunjukkan atau ini dalil bahwa sunnah itu menjadikan witir di akhir dari solat malam. وعلى أن وقته yakhruju bitulu'il fajri, waktu witir itu tidak ada waktu witir lagi. Wa huwa al-mashhuru min madhhabina wa bi qala jumhur ulama. Begitu yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i dan begitu yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Wa qila, ada yang mengatakan yumtaddu atau yamtaddu ba'da al-fajri hatta yusalli al-fardha. Ada lagi yang mengatakan bahwa salat witir ini masih berlanjut sampai terbitnya fajar sebelum mengerjakan salat fardu. Namun kalau kita lihat secara zahir hadis, sudah selalu dikatakan ya, fa idza khasyya ahadukum subha, khawatir datangnya subuh. Dan riwayat yang lain, fa idza khasyita as-subha, jika kamu khawatir subuh. Hadis berikutnya, fa idza khifta as-subha, jika takut subuh. Maka witir satu rakaat, lihat waktu tinggal 2 menit lagi. Sudah mau salat witir 3 enggak cukup. Sudah witir satu rakaat. Baik. Saya rasa sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Shallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.